Ayo guys. Satu lagu pamungkas bisa untuk semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Radio Tidar Sakti istimewa. Biasa sacinta, satu sapinta, jauh terlalu mengangkat rasa, karena kalau sasu bilang, sabarkah berpindah karena sayang, jangan kau berulah, sabarkah berdua, cukup jaga hati biar Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.